بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله بشكر kepada الله جل وعلا atas segala sekian banyak dari kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Kenikmatan kesehatan, kenikmatannya diberikan kesempatan, waktu bagi kita untuk mempelajari agama yang Allah telah turunkan, Al-Quran dan juga Sunnah. Melalui majelis ini kita selangkah demi selangkah mempelajari hadis-hadis yang telah disampaikan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semoga tentunya amalan yang kita lakukan dengan keniatan ikhlas karena Allah jalla wa ala menjadi timbangan yang memberatkan amalan saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan selesainya bab ke-25, melangkah berikutnya bab ke-26 masih berkaitan dengan silaturrahim. Bahkan dengan judul bab silaturrahim. Yang bab sebelumnya ke-25 dengan judul wujub silaturrahim, kewajiban silaturrahim. Adapun bab yang bersama kita ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bab silaturrahim. Disebutkan dengan riwayat dan sanadnya حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال سمعت موسى ابن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال صلى الله عليه وآله وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Hadis dengan sanad yang sudah kita simak bersama, yang nanti insyaAllah ta'ala akan kita ketahui masing-masingnya. Sampailah kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan anna a'rabiyan, bahwa datangnya seorang A'rab. A'rab adalah orang Arab Badui yang biasanya mereka tinggal di pegunungan-pegunungan yang jauh dari perkotaan, Naam. Maka mereka dikatakan A'rab. Datangnya atau bertanyanya seorang A'rab, arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirih, mengajukan atau bertanya kepada sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan beliau. Naam. Menunjukkan A'rab ini tadi begitu semangatnya. Naam. Perhatiannya kepada ilmu, sehingga karena pentingnya ilmu sebelum seseorang itu beramal, maka ditanyakanlah kepada yang mengerti, kepada ahlinya. Maka bertanyalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, pengajuan pertanyaan yang tepat kepada sumbernya. Naam, yang ada di hadapannya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam kesempatan perjalanan beliau. Naam. Tidak hanya ketika dalam kondisi di tempat, akan tetapi dalam kondisi perjalanan pun berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, menyibukkan dan perhatiannya kepada ilmu. Naam. Bertanyalah dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa pertanyaannya? Akhbirni ma yuqarribuni minal jannah. Ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku. Kata khabar, kabar yang kemudian bahasa kita, itu asalnya dari kata bahasa Arab. Naam, akhbirni, beritakan, kabarkan kepadaku ya Rasulullah, ma yuqarribuni minal jannah. Apa yang bisa mendekatkanku dari al-jannah? Wa yubaiduni minan nar. Dan beritakan kepadaku pula tentang adanya amalan yang bisa menjauhkan aku dari azab an-nar. Naam. Terfahami dari pertanyaan tadi, memberikan faedah kepada kita, sebagaimana yang disebutkan pada kitab di hadapan antum, faedah betapa gigihnya dan semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kepada amal saleh. Amal saleh, amalan ketaatan yang dengan itu bisa mendekatkan kepada jannahnya Allah Jalla wa'ala dan tentunya dari azabnya. Kalau pada kisah ini kita dapatkan melalui jalan Abu Ayyub Al-Ansari, di sisi lain pertanyaan yang senada melalui jalan sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal, salah seorang da'i di antara sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal. Dalam beberapa hadis melalui jalan beliau. Di antaranya ketika beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, ketika beliau dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kisah yang kita tahu bersama. Maka pada hadis ini riwayat dari beliau, beliau menyatakan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan, yudkhilni al-jannah wa yubaidni minan nar, yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari an-nar. Nah, mirip atau bahkan sama. Nah, kalau pertanyaan pada hadis Abu Ayyub tadi tidak disertakan dengan kata amal, maka pada hadis Mu'ad disebutkan akhbirni bi'amalin, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan. Hadis Ayyub menyebutkan ma yuqarribuni, apa yang bisa mendekatkan aku. Hadis Mu'ad menyebutkan yudkhiluni al-jannah, yang bisa memasukkan aku, mendekatkan aku ke dalam ke jannah. Hadis Mu'ad menyebutkan memasukkan aku ke dalam jannah. Nah, maksud dibuktikan melalui jalan lain tadi dari Mu'ad diantaranya menunjukkan sekali lagi betapa semangatnya, gigihnya, antusiasnya para sahabat itu kepada amal al-khair, amalan kebaikan, amal saleh yang targetnya adalah bisa menyelamatkan dari azab Allah dan Allah masukkan ke dalam al-jannah. Keinginan setiap diri orang yang beriman. Bagaimana tidak? Tidak ada kenikmatan yang bisa dibandingkan dengan kenikmatan jannah. Segala kenikmatan bagi seseorang akan bisa didapatkan apa yang tidak diperoleh atau belum pernah dirasakan selama di dunia. Dihindarkan, dijauhkan, diselamatkan dari an-nar. Betapa panasnya api padanya yang tidak sebanding sedikit pun dengan api di dunia. Sekian puluh kali lipat dibandingkan api di dunia. Wal'iyadu billah, sehingga kita selalu memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk diselamatkan dari azab an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Selamatkan kami ya Allah dari azab an-nar. Nah, kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar tidak tersentuh sedikit pun. Nah, sekian banyak kesalahan dan dosa kita, tentunya kita tidak merasa pesimis untuk meminta dan berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah selamatkan dengan keselamatan yang seutuhnya, agar kita terbebaskan dari azab an-nar. Nah, demikian harapan setiap diri orang yang beriman. Maka para sahabat telah memberikan contoh. Nah, dan sekaligus semangatnya mereka untuk meraih ridhonya Allah berupa jannah. Dan menjauhkan dari murkanya Allah azabnya berupa an-nar. Nah, dengan pertanyaan itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab sebagai bentuk perhatian beliau kepada para sahabat. Nah, ada yang bertanya, bahkan pertanyaan yang menunjukkan kesungguhan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perhatiannya dan kasih sayangnya memberikan jawaban kepadanya. Kata beliau, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, hendaknya engkau beribadah. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya engkau mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Nah, di mana ibadah adalah setiap bentuk perbuatan yang tertuntut padanya kemanfaatan secara gaib. Ibadah sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah suatu nama yang menyeluruh, yang mencakup Naam. Pada setiap amalan, baik itu dalam bentuk perkataan, ucapan, ataupun dalam bentuk amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Naam. Al-zahira wal-batinah. Yang tampak, yang terlihat, ataupun yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha. Di mana perkataan maupun perbuatannya tadi dalam rangka artinya terhadap setiap yang Allah Jalla wa'ala ridhai. Maka mengharuskan bagi setiap diri Muslim untuk mengetahui makna al-ibadah. Al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwal wal-af'al al-zahira wal-batinah. Naam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah, memurnikan tauhid hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Kemudian beliau menyatakan, wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apapun keberadaannya. Hatta al-anbiya, sampai-sampai para nabi pun, manusia yang dimuliakan, yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, tidak diperkenankan untuk dipersekutukan dengan Allah Jalla wa'ala. Nah, bahkan justru para nabi itu datang adalah dalam rangka untuk muharabati syirik, dalam rangka memerangi kesyirikan. Menyeru, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau kita lihat setiap seruan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam yang kita baca dalam Al-Quran, selalu mengawali u'budullah. Ibadahlah kalian kepada Allah. Bertauhidlah hanya kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian sekali-kali menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Selalu diingatkan. Ketika perintah untuk bertauhid, selalu diingatkan waspada dan berhati-hati dari bentuk menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan selainnya. Tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala sesuatu, baik itu posisi atau kedudukannya seorang malaikat yang dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak pula dengan seorang nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Maka menafikan segala bentuk persekutuan tadi selain Allah Jalla wa'ala. Dan itu makna dari la ilaha illallah yang sering dan selalu diulang-ulang pada sekian banyak majelis. Yang tentunya mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba yang muwahhid, yang betul-betul bertauhid kepada Allah dan tidak ternodai akidah kita dengan kesyirikan sedikitpun. Demikian sikap seorang muslim takut, waspada dari perbuatan syirik. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul, bahkan dijuluki sebagai bapak ketauhidan, itu begitu khawatir dan takutnya untuk terjatuh kepada kesyirikan. Apalagi kita. Rabbi wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam, kepada selain Allah. Mendahulukan dirinya, menunjukkan perhati-hatinya dan khawatirnya. Itu jawaban beliau yang pertama. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian beliau memberikan arahan berikutnya. Bentuk amalan yang bisa mendekatkan kepada jannah, menjauhkan dari an-nar. Wa tuqimas shalah. Naam. Engkau tegakkan. Engkau jaga salat dengan sebaik-baiknya. Naam. Makanya Allah Jalla wa'ala katakan dengan kata tuqim. dan tidak menyatakan taf'al, taf'al melakukan. Wa taf'alus salat, tidak kita jumpai di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Taf'al melakukan, melaksanakan. Dan hendaknya engkau melakukan atau melaksanakan salat. Tidak Allah katakan seperti itu. Tapi Allah sebut perintah salat dengan kata tuqimu. Menegakkan, mendirikan. Apa bedanya melaksanakan dengan mendirikan? Artinya ketika seseorang menjalankan amalan tadi tidak sekedar melaksanakan, tapi betul-betul diperhatikan dari sisi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, bahkan sunnah-sunnahnya di dalam amalan tadi, amalan sholat. Barulah dikatakan menegakkan, mendirikan sholat. Berarti bukan sekedar dilakukan, naam, tetapi melalui proses diperhatikan apakah sholat saya selama ini sudah terpenuhi syarat-syaratnya, sudahkah terpenuhi pula rukun-rukunnya, demikian pula wajib-wajibnya, maka masing-masing diri mempelajarinya di dalam pembahasan fiqih, apa saja syarat sholat, apa saja rukun sholat, apa saja kewajiban sholat, apa saja sunnahnya sholat, betul-betul di mengerti dengan sebaik-baiknya agar direalisasikan dalam ibadah sholat sehari-hari. Nah, karena itu ibadah yang paling utama setelah seseorang tadi bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karenanya terletak pada rukun yang kedua. Nah, diperhatikan amalan itu karena itu amalan yang besar. Dan salat, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah tergolong sebagai amalan badan. Sebagai amalan badan. Nah, walaupun tentunya di sana terlibat pula amalan yang namanya amalan harta. Nah, karena ketika seseorang melakukan salat, maka juga terkadang memerlukan harta. Di saat seseorang tidak dapati air untuk berwudu, maka jika dia memiliki harta, dia beli air tadi untuk dipakai berwudu. Nah, demikian pula ketika dia menempuh salat tadi, haruslah dengan berkendaraan, maka di perlukan juga padanya harta, tetapi secara global bahwa sholat adalah ibadah badan. Menegakkan sholat, nah, sebagai amalan yang besar, sehingga dikategorikan sebagai amalan yang mendekatkan diri dari jannah dan menyelamatkan dari azab an-nar. Jika seseorang jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat. Membayar. Wa tu'ti artinya mendatangkan. Wa tu'tiyaz zakat, engkau mendatangkan zakat. Di sini artinya engkau memberikan atau membayar zakat. Nah, dibayar dari apa-apa yang sudah ditentukan, yang semestinya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah jelaskan, siapa yang mengharuskan untuk mengeluarkan zakat dalam surat At-Taubah, tepatnya ayat ke-60, disebutkan 8 golongan. 6, siapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan atau menerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Hanyalah, kata Allah Jalla wa Ala, innama, hanyalah, kata Allah, as-sadaqat, sadaqah-sadaqah itu, Naam. Kata jamak sadaqat. Sadaqat di sini maknanya zakat. Bukan sadaqat yang sifatnya tatawu, sifatnya sunnah. Naam. Tetapi yang sifatnya wajib, zakat. Kata Allah, zakat itu diperuntukkan lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Naam. Allah dahulukan fakir karena ini yang terdepan lebih membutuhkan dari 8 golongan yang Allah akan sebutkan semuanya. Naam, al-fuqara. Yang kedua, al-masakin. Naam, orang-orang miskin. Yang ketiga, al-amilina alaiha. Orang-orang yang bekerja atau mengurusi alaiha terhadap zakat. Sehingga dinamakan dengan amil zakat. Yang bertugas untuk mengurusi pengelolaan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Dan orang-orang yang mu'allaf yang telah dilunakkan hatinya. Nah, baik itu orang kafir yang perlu diperhatikan. Yang ada kemungkinan untuk cenderung untuk tertarik kepada Islam. Maka ditopang, diperkuat dengan harta. Diambil dari zakat. Untuk agar mereka tadi lunak hatinya kemudian. Suatu saat dengan kehendak Allah Jalla wa'ala masuk ke dalam Islam. Atau juga adalah orang Muslim yang lemah imannya. Tinggal di wilayah yang jauh dari komunitas Muslimin. Sehingga kalau tidak ditopang dan diperhatikan mereka khawatir untuk murtad dari agama Allah Jalla wa'ala wal'iyadu billah. Sehingga diambilkan dari zakat. Wa fir riqab. Naam. Dan juga ar-riqab wal-gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil. Dan orang-orang yang berhutang. Dan juga orang-orang yang fi sabilillah dan ibnu sabil. Orang-orang yang dalam safar. Faridatan minallah. Itu semua adalah kewajiban dari Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Disebutkan di sana. 8 asnaf, siapa yang berhak untuk menerima dari pendistribusian zakat al-mal, zakat harta. Maka amalan zakat tentunya termasuk dari rukun-rukun Islam. Ya. Ibadah zakat adalah ibadah harta yang mulia. Nah. Di sana ada yang wajib dan di sana pula ada yang tatawu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang keempat, wa tasilur rahim. Di sinilah letak pendalilan mengapa hadis ini diletakkan oleh penulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah tentang silatur rahim. Jawaban beliau yang terakhir, wa tasilur rahim. Engkau sambung, engkau berbuat ihsan kepada akarib, kepada karib kerabat, kau sambung hubungan baik, yang ada kaitannya dengan nasab, apakah mereka itu mewarisi ataupun tidak mewarisi, apakah mereka punya sebagai mahram ataupun bukan, maka menunjukkan melalui hadis ini betapa pentingnya silaturrahim, betapa pentingnya silaturrahim yang tidak bisa digampangkan. Begitu besar amalan tersebut. Demikian A'rab ini tadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tentunya tidak terbatas hanya itu. Amalan yang bisa mendekatkan kepada jannah dan menjauhkan dari an-nar. Di antaranya dan nampaknya adalah yang terbesar. Dari amalan-amalan yang lainnya. Bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Dan jangan sekali ternodai dengan kesyirikan. Tegakkan sholat. Dengan sebaik-baiknya. Sehingga mencapai target khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala. Laksanakan kewajibanmu. Menunaikan zakat. Dan yang keempat. Jaga hubungan baik. Yang memiliki kekerabatan nasab dengan kalian. yang dengannya semoga Allah Jalla wa'ala ridai kepada hamba. Berikut terkait dengan masing-masing dari perawi hadis, sebutkan Abu Nuaim sudah beberapa kali kita dapatkan nama beliau adalah Al-Fadl Ibnu Dukain. Nah, Al-Fadl Ibnu Dukain. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Saleh, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Saleh menyatakan, ma ra'aitu muhaddithan asdaqu minhu. Tidaklah aku saksikan seorang muhaddith yang paling jujur dibandingkan beliau. Nah, kana mazzahan. Nah, kita mengingatkan dan mengulas kembali untuk kita ingat. Kana mazzahan, beliau suka bercanda. Nah, di samping tentunya beliau orang yang kuat, berpegang kepada din, fiqah, dan juga amanah. Nah, beliau lahir pada tahun 130 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 218. Sehingga umur beliau adalah berapa tahun? 88 tahun. 130 dan wafat 218. Itulah Abu Nuaim. Al-Fadl Ibnu Dukain. Sehingga nanti kalau ditanya siapa Abu Nuaim, jawab Al-Fadl Ibnu Dukain. Nah, beliau menyatakan, qala haddatsana Amr Ibnu Utsman Ibnu Abdullah Ibnu Mauhib. Siapa beliau? Beliau seorang Kufi. Seorang yang berasal dari kota Kufah. Sehingga orangnya dinamakan Kufi. Nah, nisbat kepada asalnya. Beliau dari Kufah dan status beliau di hadapan para muhaddithin, ahli hadith adalah siqah. Siqah artinya terpercaya riwayat melalui jalan beliau. Amr Ibnu Utsman Ibnu Abdullah Ibnu Mauhib. Nah, disebutkan oleh Imam Syu'bah rahimahullah terkait dengan hadis itu dari jalan Muhammad. Ya. Kalau yang disebutkan yang kita saksikan adalah Amr, Amr Ibnu Utsman Ibnu Abdullah Ibnu Mauhib. Sementara riwayat dari Syu'bah menyebutkan dengan nama Muhammad. Muhammad Ibnu Utsman Ibnu Abdullah Ibnu Mauhid. Beda, iya. Yang satu menyebutkan Amr, yang satu menyebutkan Muhammad. Nah, tapi sama-sama dari ayah yang sama, yakni Utsman. Nah, dikatakan oleh Abu Yahya Ibnu Abi Mas'ud, Abu Yahya Ibnu Abi Mas'ud, bahwa Muhammad itu saudaranya Amr. Bahwa Muhammad itu saudara kandungnya Amr. Nah, kata siapa? Abu Yahya Ibnu Abi Mas'ud. Disebutkan oleh muallif, yakni penulis kitab ini, Al-Imam Bukhari, menyatakan, wa akhsha an yakuna Muhammad ghairu mahfuz. Yang aku khawatirkan bahwa Muhammad ghairu mahfuz, tidak terjaga. Ya, belum bisa dikatakan riwayatnya dari Muhammad. Nah, akan tetapi yang benar kata beliau, kata Imam Bukhari, Amr. Nah, sehingga kita baca hadis ini karya Al-Imam Bukhari menyebutkan riwayat dari Amr dengan nama Amr bin Utsman. Ini khilaf dari sisi nama. Ada yang menyebutkan Muhammad bin Utsman, ada yang menyebutkan Amr bin Utsman. Yang kemudian meriwayatkan dari Musa bin Talhah. Nah, meriwayatkan dari Musa bin Talha, nama ini sudah kita dapatkan pada kajian sebelumnya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan Musa bin Talha itu siapa? Ibnu Ubaidillah. Nah, putranya Talha. Musa itu putranya Talha yang afdal setelah Muhammad. Ada Muhammad, ada Musa. Nah, Musa yang afdal setelah Muhammad. Dan dikatakan pada zamannya sebagai Al-Mahdi. Nah, bersahabat dengan sahabat Utsman bin Affan selama 12 tahun. Musa bin Talha juga mengikuti perang Jamal bersama ayahnya. Nah, beliau wafat pada tahun 103 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Musa meriwayatkan atau menyebutkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabah yang tidak asing lagi bagi kita, namanya Khalid ibnu Yazid. Sementara yang kita kenal, yang masyhur kunyahnya, Abu Ayyub. Ternyata disebutkan namanya adalah Khalid ibnu Yazid. Ibunya bernama Hindun bintu Sa'id. Hindun bintu Sa'id. Amalan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ikut dalam Aqabah. Nah. Dan juga beliau ikut dalam peperangan Badar dan juga dalam peperangan semuanya. Tidak ketinggalan. Begitu mulianya sahabat ini. Nah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, itu beliau singgah di tempatnya Abu Ayyub. Di Madinah belum ada tempat mana-mana yang menampung kedatangan beliau siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Sampailah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bana buyutahu wal masjid. Membangun rumah-rumah beliau dan beliau bangun di masjid. Beliau bangun masjid. Nah, ini diantara jasa yang mulia yang ada pada Abu Ayyub yang harus kita ketahui. Beliau ikut di dalam peperangan Al-Futuh dan senantiasa sebagaimana tadi telah disebutkan peperangan yang lainnya. Pernah ditugaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi pengganti menjaga kekuasaan di Madinah ketika Ali keluar menuju Irak. Ketika Ali keluar menuju Irak, maka yang ditunjuk penggantinya adalah beliau. Nah, bahkan Abu Ayyub tidak ketinggalan pula ikut peperangan menghadapi kaum Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan antara riwayat, nah, beliau ambil dari jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah berapa, satu atau dua. Nah, beliau ambil. Faqala lah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, la yusibaka su ya Aba Ayyub. Tidaklah tertimpa kepadamu as-su, kejelekan, wahai Abu Ayyub. Naam. Beliau wafat di peperangan Konstantiniyah pada tahun 55 Hijriah. Nah, dan Yazid bin Muawiyah sebagai penguasa Amirul Jaish, pimpinan pasukan ya'uduhu, menjenguk beliau. Nah, ketika dalam kondisi belum atau sudah mendekati dari wafatnya. Faqala, maka Yazid bin Muawiyah menawarkan, ma hajatuka, apa hajatmu, apa yang kau perlukan, apa yang saya bisa bantu. Kata Abu Ayyub, hajati idza ana mittu farkab bi ma wajadta masagan fi ardil adu. Hajatku, jika aku mati, maka naikkan aku apa yang kau dapatkan tempat di daerah atau tempat musuh. Nah, semangatnya beliau tidak ingin ketinggalan. Nah, dalam peperangan yang ada selama hidupnya, bahkan ketika matinya sampai juga terus berlanjut dengan keinginan tadi. Itulah beliau radhiyallahu taala anhu, Abu Ayyub, nam Khalid bin Yazid radhiyallahu taala anhu yang membawakan riwayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita pelajari, yang kita bahas sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menuntun lebih lanjut langkah kita ke depan. Semoga kita selalu tertuntun, ternaungi dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.